Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Nah, kita melanjutkan pembahasan kitab atau risalah Qawaid al-Arba'. Iya, kita masih dalam kaidah yang kedua. Insyaallah kita baca kaidah yang ketiga dan keempat, matan-matannya, dan kita baca sedikit ya dari penjelasan yang perlu dijelaskan dari Syekh Zaid rahimahullah. Insyaallah ini pertemuan yang terakhir, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang kita baca di ya, hari-hari yang lalu. Naam, qala rahimahullah. Iya, dalam kaidah yang kedua tersebut, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Zaid rahimahullah sebagai syubhah yang mereka ya, dengung-dengungkan bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah itu bukan karena mereka meyakini ya, selain Allah tersebut menciptakan, iya, mengatur alam semesta dan memberi rezeki kepada mereka. Iya, mereka katakan itu kita hanya semata-mata mengharapkan iya dari mereka al-qurbah. Iya, bisa mendekatkan kita kepada Allah dan kita mengharapkan syafaat dari mereka. Sehingga di dalam kaidah ini pun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya asy-syafa'ah itu ada dua. Asy-syafa'ah ada dua. Dan di sini beliau akan menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak atau syafaat itu tidak semuanya diterima. Asy-syafa'ah itu tidak semuanya diterima. Karena kata beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau wasy-syafa'atu syafa'atan. Ya, asy-syafa'ah itu ada dua. Yang pertama kata beliau syafa'atun manfiyah. Ya, ada syafa'at yang dinafikan, yang ditiadakan di dalam Al-Quran. Qala wa syafa'atun muthbattah. Dan ada syafa'at yang ditetapkan itu di dalam Al-Quran. Iya. Sehingga dari sini jelas bahwasannya syafa'ah itu ada yang ditolak dan ada yang diterima. Sehingga pengakuan mereka semata kami mengharapkan syafa'at dari sesembahan-sesembahan tersebut, iya, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena yang namanya syafaat itu ada dua. Ada syafaat yang iya tertolak dan ada syafaat yang diterima. Ada syafaat yang manfiyah, ada syafaat yang muthbattah. Qala rahimahullah fa syafa'atul manfiyah ma kana tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah. Iya, maka syafaat al-manfiyah yang dinafikan di dalam Al-Qur'an iya adalah syafaat kata beliau yang tutlabu min ghairillah, diminta dari selain Allah, fi ma la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, sehingga syafaat tersebut diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ini juga yang dilakukan oleh orang-orang al-musyrikin. Sehingga syafaat yang mereka iya sebutkan adalah syafa'ah al-manfiyah dan juga disebut dengan syafa'ah syirkiyah. Qala wa dalilu qaulullah ta'ala, iya, dalil bahwasanya di sana ada syafa'at yang manfiyah yang dinafikan, tidak diterima dan ditolak adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Ya wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari sebagian yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian suatu hari yang di situ tidak ada bai', ya jual beli, wala khullah, dan juga tidak akan bermanfaat pertemanan yang dilakukan oleh seseorang di dunia, wala syafa'ah, dan tidak ada pada hari tersebut syafa'at. Ya, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya di sana ada syafa'at yang manfiyah, tidak diterima. nanti disebutkan oleh Syekh Zaid rahimahullah kapan syafaat itu musbatah. Iya, beliau akan menyebutkan syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat tersebut, maka syarat atau maka syafaat tersebut masuk pada kategori syafaat yang manfiyah. Qala wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Iya, mereka yang telah melakukan kezaliman. Qala wa syafa'atul musbatah, syafa'at kata beliau adalah hiyal syafa'ah al musbatah, itu adalah diminta dari Allah subhanahu, sehingga adalah syafa'at yang diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala, kita baca di halaman ke-22 perbedaan antara syafa'ah al-manfiyah dengan syafa'ah al-muthbatah. Qala rahimahullah, wal farqu bainahuma anna syafa'ah al-muthbatah hiya allati athbatah al-Qur'an wa hiya allati tutlabu minallahi azza wa jal. Iya, perbedaan antara keduanya, syafa'ah manfiyah dengan syafa'ah muthbatah, kata beliau rahimahullah bahwasanya syafa'ah al-muthbatah adalah syafa'ah yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Iya, ada di dalam Al-Qur'an. Qala wa hiya allati tutlabu minallahi azza wa jal, dan syafaat tersebut diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, maksudnya apa? Maksudnya seorang meminta, iya, berdoa, iya, untuk mendapatkan syafaat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, sebagaimana dalam suatu hadis, iya, yang disebutkan tentang kisah seseorang yang dia minta, iya, untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat bagi dia di hari kiamat nanti. Iya, dengan suatu doa, Allahumma syfi, Allahumma, iya, jadikanlah Nabi engkau itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat bagiku di hari kiamat. Iya, sehingga dia meminta syafaatnya bukan kepada, iya, Nabi Muhammad, tapi mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala walaha syartan, dan syafaat musbatah ini kata beliau rahimahullah Syekh Zaid, kata beliau memiliki dua syarat. Iya, sehingga tidak secara mutlak, iya, diperbolehkan syafaat tersebut, tapi di sana ada dua syarat yang harus terpenuhi. Qala syartul awal, syarat yang pertama bagi syafaat yang musbatah, kata beliau rahimahullah, qala idznullahi azza wa jalla lisyafi' an yashfa'. Ya, syarat yang pertama adanya izin Allah subhanahu wa ta'ala bagi asyafi', ya, orang yang akan memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Ya, adanya izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga tidak semua orang, ya, akan bisa memberikan syafaat, ya, di yaumil qiyamah nanti di hadapan Allah, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yashfa'u indahu illa bi'iznih. Tidak ada yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah penjelasan oleh para ulama, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ya'zan illa li ahli tauhid. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan kecuali kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ahlu tauhid. Iya, adapun orang-orang musyrikin tidak akan mendapatkan bagian dari syafaat tersebut karena mereka tidak termasuk dari golongan ahlu tauhid. Sehingga yang kedua kata beliau, wa syartu tsani, syarat yang kedua, ar-ridha minhu tabaraka smuhu 'anil masyfu' fihi. Iya, ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, iya, terhadap al-masyfu' fihi, ya, terhadap orang yang minta syafaat tersebut, ya, orang yang meminta syafaat tersebut. Dan kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan ridha kecuali kepada ahlu tauhid. Ya, sehingga kembalinya kepada, ya, permasalahan apakah seorang tersebut termasuk orang-orang al-muwahidin yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, atau seorang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sama sekali dia tidak akan mendapatkan yang pertama izin dari Allah, yang kedua dia tidak akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tidaklah ridha dan tidaklah mengizinkan kecuali kepada ahlu tauhid, dan tidak ridha kecuali kepada at-tauhid. Iya, adapun kesyirikan tentunya Allah Subhanahu wa taala iya murka terhadap kesyirikan yang hamba-hambanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan tersebut. Sehingga ini dua syarat kata beliau, wa la bi hadaini syartain takunu syafa'atu muthbatatan wa syar'iyatan. Maka dengan dua syarat ini, yang pertama adanya izin Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak mengizinkan kecuali kepada ahlu tauhid, yang kedua ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak ridha kecuali kepada ahlu tauhid. Dengan dua syarat ini, al-idhn wa ridha, syafaat menjadi syafaat yang musbatah dan syafaat yang syar'iyyah. Naam, dengan dua syarat ini. Ini adapun syafaat al-manfiyah beliau sebutkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tadi yang telah disebutkan tentang iya perbuatan mereka. Mereka beribadah kepada selain Allah iya dalam rangka meminta syafaat mereka agar bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan syirik dari mereka. Sehingga di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan kepada kita bahwasanya syafaat itu terbagi menjadi dua. Sehingga tidak mutlak asy-syafa'ah itu bisa diterima. Iya, asy-syafa'ah itu terbagi menjadi dua, ada yang manfiyah, ada yang musbattah. Yang musbattah syaratnya ada dua, al-idznu war-ridha. Adapun syafaat al-manfiyah tentunya yang tidak memenuhi dua syarat tersebut, dan syafaat tersebut muncul dan ada dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qala wasy-syafi' muqramun bisy-syafa'ah wal-masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Iya, dan asy-syafi' iya yang memberikan syafaat itu kata beliau adalah seorang yang mukramun bisyafa'ah, iya dimuliakan dengan syafaat tersebut. Iya, asy-syafi' itu seorang yang diminta syafaatnya. Iya, karena yang telah disebutkan kepada kita oleh para ulama bahwasanya asy-syafa'ah itu adalah at-tawassut lil ghair fi jalbi manfaatin aw daf'i mudarrah. Asy-syafa'ah adalah at-tawassut lil ghair, ya seorang menjadi penengah untuk orang lain, perantara untuk orang lain, fi jalbi manfaatin untuk mendapatkan suatu manfaat, aw daf'i mudarrah atau menolak suatu kemudaratan. Iya, sehingga ada tiga rukunnya. Ada tiga rukunnya. Ada yang minta syafaatnya, ada yang berikan syafaat, dan ada yang minta. Sehingga di sini kata beliau, asy-syafi' yang berikan syafaat tadi, dia dimuliakan dengan asy-syafa'ah. Iya, dimuliakan dengan asy-syafa'ah. Dan Syekh Nasir Az-Zaidi rahimahullah hafizahullah beliau menjelaskan sisi pemuliaan orang yang berikan syafaat tadi itu dari dua sisi. Iya, seorang yang berikan syafaat itu menjadi mulia kata beliau dengan atau dari dua sisi. Yang pertama kata beliau, zuhuru fadlihi, iya nampaknya keutamaan dia nanti di hari kiamat. Iya, nampaknya keutamaan orang yang akan memberikan syafaat tersebut iya di hari kiamat. Kemudian yang kedua kata beliau, zuhuru jahihi indallah. Zuhur jahihi indallah, nampak kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi karena tidak ada yang iya bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini orang yang bisa menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, pemberi syafaat, iya bisa menyampaikan hajat iya orang yang membutuhkan, itu iya nampak keutamaan dia di sisi Allah dan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat tersebut. Dan ini juga termasuk maksud dari tujuan dari adanya syafa'ah. Ya, tujuan adanya syafa'ah diantaranya ini, untuk memuliakan orang yang menjadi perantara tersebut. Orang yang menjadi perantara tersebut. Dan yang kedua tentunya, untuk memberikan manfaat bagi orang yang meminta syafa'ah tadi. Bagi orang yang meminta syafa'ah tadi, dia akan mendapatkan manfaat dari syafa'ah tersebut. Qala wal mashfu'u lah man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izni. Dan orang yang diberikan syafaat nantinya adalah seorang yang Allah ridha kepada ucapan dia, perbuatan dia setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sekali lagi tadi, bahwasanya Allah tidaklah mengizinkan kecuali kepada ahlu tauhid, dan tidaklah ridha kecuali kepada ahlu tauhid. Kama qala ta'ala, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Sehingga kesimpulan dari kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, iya, bahwasanya tujuan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka, kami hanya mengharapkan dari mereka agar mereka bisa mendekatkan kita kepada Allah, agar kita bisa mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita meminta syafaat? Iya, caranya adalah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat. Dan tentunya di sana ada iya sebab-sebab yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan juga di antaranya apa? Dalam sebuah hadis yang ma'ruf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu tentang barang siapa yang salat atau menyolatkan iya jenazah 40 orang dari kalangan ahlu tauhid, iya, melainkan dia akan beriman mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebab-sebab yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang bisa dengannya seorang hamba meraih syafaat di yaumul qiyamah nanti. Iya, dan di antaranya apa? Di antaranya doa setelah azan. Iya. Di antaranya adalah doa setelah azan, itu dengan doa apa? Allahumma rabbaha dhihid da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadan il wasilat wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan illadhi wa'adtah. Di akhir hadis, An-Nabi SAW mengatakan, ia yang mengucapkan doa tersebut, kata beliau, halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, akan halal bagi dia dan akan ia mendapatkan syafa'atku di hari kiamat nanti. Nah, ini beberapa sebab yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, terkhusus syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk syafaat adalah syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa nam tidak bisa dilakukan oleh selain beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah asy-syafaat al-uzma. Asy-syafaat al-uzma itu iya akan dikhususkan dengannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf. Kemudian kata beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-qa'idatu tsalitsah, ya, qa'idah yang ketiga, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara 'ala unasin mutafarriqin fi 'ibadatihim, minhum man ya'budu al-mala'ikah wa minhum man ya'budu al-anbiya as-salihin. Ya, qa'idah yang ketiga yang telah kita sebutkan secara globalnya, yang intinya bahwasanya iya, nama itu tidak akan merubah hakikat sesuatu. Iya, nama tidak akan merubah hakikat sesuatu. Iya, kalau di sini contohnya suatu kesyirikan. Iya, meskipun dinamakan kesyirikan tersebut dengan nama-nama yang indah, iya, yang bukan menuju kepada kesyirikan, tapi kalau hakikatnya itu adalah beribadah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Sehingga di sini beliau rahimahullah menyebutkan kepada kita, iya, dan ini juga bantahan bagi orang-orang iya musyrikin di zaman beliau yang menyatakan, iya, engkau tidak bisa menyamakan kita dengan orang-orang kufar Quraisy terdahulu. Iya, orang-orang kufar Quraisy terdahulu, kata mereka, mereka menyembah al-asnam, iya, berhala, menyembah al-awthan, iya, patung-patung, iya, berhala-berhala. Iya, adapun kami, kata mereka, kami menyembah orang-orang soleh. Kami menyembah orang-orang soleh. Sehingga kalian tidak atau kamu tidak bisa menyamakan kita dengan orang-orang musyrikin. Iya, di sini beliau rahimahullah menyebutkan kepada kita bahwasanya yang teranggap itu bukan, iya, apa namanya, macam sesembahan. Iya, macam sesuatu yang disembah. Tapi yang teranggap itu adalah, iya, hakikat beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul iya dan datang kepada unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Iya, muncul, beliau diutus kepada orang-orang yang mereka bermacam-macam peribadahan mereka. Iya, tidak hanya satu. Tidak hanya sebatas menyembah berhala saja seperti yang disangka oleh mereka orang-orang musyrikin. Iya, tapi kata beliau rahimahullah, minhum man ya'budul malaikah. Iya, di antara mereka orang-orang musyrikin terdahulu ada yang menyembah para malaikat. Ada yang menyembah para malaikat. Dan akan beliau bawakan dalil-dalilnya tentang hal ini. Qala minhum man ya'budul anbiya'a was-solihin. Dan juga di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul asyjar wal ahjar. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada bebatuan, pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Iya, ini macam-macam peribadahan mereka. Sehingga iya, terbantahkan perkataan mereka yang mengatakan iya, orang-orang musyrikin terdahulu mereka menyembah berhala. Iya, menyembah sesembahan patung. Iya, bahkan di sini beliau rahimahullah menyebutkan peribadahan mereka berbeda-beda. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh, dan ada yang menyembah pepohonan bahkan matahari dan bulan. Ya, bersamaan dengan itu, Nabi SAW tidak membedakan mereka. Ya, tidak membedakan antara seorang yang menyembah nabi dengan seorang yang menyembah pepohonan. Ya, Nabi SAW tidak membedakan seorang yang menyembah malaikat dengan seorang yang menyembah batu. Ya, sehingga beliau mengatakan di sini, وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَمِيعًا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. Nabi SAW memerangi mereka semuanya. Iya, baik yang beribadah kepada para malaikat atau beribadah kepada para nabi atau orang soleh, iya, disamakan dengan orang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Iya, Nabi SAW memerangi mereka. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. Tidak membedakan di antara mereka. قَالَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Ya, dalil bahwasanya Nabi SAW memerangi mereka semuanya meskipun berbeda-beda sesembahan yang mereka sembah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi di muka bumi fitnah. Ya, yang telah kita sebutkan fitnah, sebagian ada yang menafsirkan dengan kesyirikan. Sampai tidak terjadi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Iya, sehingga di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan dan membuktikan apa yang beliau ucapkan di atas, apa yang beliau sebutkan di atas, bahwasanya orang-orang musyrikin di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, orang-orang soleh, dan ada juga yang menyembah batu dan pohon, dan ada bahkan yang menyembah matahari dan bulan. Iya, sehingga sekali lagi dalam kaidah ini beliau menyebutkan kepada kita suatu kaidah bahwasanya yang teranggap adalah iya, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan dengan macam yang disembah. Iya, meskipun berbeda sesembahan iya, satu dengan yang lainnya, tapi kalau hakikatnya itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat tersebut tidak bisa dibedakan dengan berbedanya sesembahan. Dengan berbedanya sesembahan tidak bisa dibedakan hakikat kesyirikan. Sehingga al-ibrah, kata para ulama, bil haqa'iq iya, la bil asma. Iya, yang teranggap itu hakikat sesuatu, bukan namanya. Meskipun dirubah namanya, tapi kalau hakikatnya masih tetap sama, maka dihukumi sebagai sama hakikatnya. Dihukumi sebagai sama. Seperti di sini. Iya, mereka menyatakan kami tidak beribadah kepada iya, berhala. Kami tidak beribadah kepada patung. Kami hanya beribadah kepada orang-orang soleh. Iya. Jadi, iya, orang-orang musyrikin pada zaman beliau rahimahullahu ta'ala, iya, yang ada di pikiran mereka, kalau seorang yang beribadah kepada orang soleh, itu berbeda dengan seorang yang beribadah kepada batu atau patung. Iya, berbeda dengan seorang yang memalingkan peribadahannya kepada patung atau batu. Iya. Kalau menurut mereka beribadah kepada orang-orang soleh, ini sesuatu yang diperbolehkan. Iya, adapun kepada bebatuan atau patung, ini yang tidak boleh. Iya, dan ini adalah pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang salah. Yang dilihat kata para ulama itu bukan iya, nawaiyatul ma'bud. Iya, bukan macam sesembahan. Yang dilihat itu bukan macam sesembahannya, tapi yang dilihat kata para ulama adalah iya, bahwasanya kesyirikan itu adalah memalingkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya sesembahan tersebut adalah seorang nabi atau seorang saleh atau seorang malaikat. Ya, kalau itu adalah pemalingan ibadah kepada tersebut, maka itu disebut suatu kesyirikan. Ya, dan juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada beda sesembahan, ya meskipun itu adalah orang saleh, ya kita katakan itu suatu kesyirikan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Iya, dari perkataan wala tusyriku bihi syai'a ini, iya, adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Iya, syai'an di sini bentuknya kata para ulama nakirah fi siyakin nahi. Iya, nakirah dalam bentuk larangan, dan dalam kaidah usul bahwasanya nakirah dalam bentuk larangan itu memberikan faidah umum. Ya, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu malaikat, ya para nabi, ya orang saleh atau yang selain mereka. Ya, sehingga tidak ada beda antara seorang yang beribadah kepada orang saleh dengan seorang yang beribadah kepada batu kuburan. Ya, selama perbuatan mereka adalah perbuatan syirik, maka itu adalah suatu kesyirikan. Sehingga yang dilihat kata para ulama adalah iya, bahwasanya al-ibrah ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan bukan yang dilihat itu macam sesembahan, bukan yang dilihat macam sesembahannya. Nah, ini beberapa yang disampaikan oleh yang diantaranya oleh Syekh Nasir Az-Zaidi hafizahullahu taala dalam syarah beliau. Sehingga beliau juga menyebutkan kepada kita di sini iya, suatu kaidah yang bentuknya umum. Ya, kaidah ini bukan hanya digunakan pada ya permasalahan syirik saja. Bahwasanya yang namanya ya al-haqa'iq itu tidak akan berubah meskipun namanya berubah. Ya, hakikat sesuatu itu tidak berubah meskipun namanya berubah. Ya, sekarang di antara ya, yang beliau contohkan adalah ya sebagian orang menyebutkan riba itu bukan dengan bahasa riba. Ya, kata beliau sebagian orang menyebutkan riba itu dengan faidah, ya dengan suatu faidah. Iya, meskipun dia menyebutnya dan apa namanya menamakannya dengan nama faidah, tapi kalau hakikatnya itu riba, maka itu adalah ar-riba. Iya, sehingga kata beliau, iya faidah yang bisa kita ambil di antaranya dari kaidah ini kata beliau bahwasanya suatu nama itu tidak akan merubah hakikat sesuatu. Suatu nama tidak akan merubah hakikat sesuatu. Sehingga kesyirikan kalau dinamakan dengan nama yang lain, ya baik itu tawassul atau at-tasyaffu' atau yang lainnya, kata beliau selama itu kesyirikan, maka ya hakikatnya tidak akan berubah. Hakikatnya tetap kesyirikan meskipun namanya berbeda. Dan ini tentunya yang dilakukan oleh orang-orang al-musyrikin untuk mengelabui orang-orang yang bodoh. Ya, untuk mengelabui orang-orang yang bodoh. Ya, mereka menamakan ya seorang beribadah kepada orang saleh, itu mereka mengatakannya adalah ini bentuk pemuliaan kita kepada orang-orang soleh. Adapun orang-orang yang tidak beribadah kepada orang soleh, mereka katakan orang-orang yang tidak mengenal tentang hak-hak orang soleh. Iya, sehingga mereka, iya, kita katakan memutarbalikkan fakta. Iya, orang yang beribadah kepada orang soleh dianggap orang yang memuliakannya. Orang yang tidak beribadah kepada orang soleh dianggap orang yang merendahkan dan menghinakan orang-orang soleh. Padahal iya, kebalikannya adalah bahwasanya mereka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak beribadah kepada orang saleh adalah orang-orang ahlu tauhid. Orang-orang yang mengenal hak-hak orang saleh bahwasanya tidak berhak untuk kita ibadah dan beribadah kepada mereka. Ya, adapun Syekh Zaid rahimahullahu taala beliau membawakan beberapa iya, syarah yang sangat panjang. Iya. Tapi kita baca apa namanya matannya saja insyaallah taala. Iya, kita baca kaidah yang keempat. Qala al-qa'idatu rabi'ah. Iya, kaidah yang keempat. Kata beliau rahimahullah, aghladhu syirkan min al-awwalin li'anna al-awwalin yusyrikuna fil raha wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum da'imun fil raha'i wa syiddah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ya, di dalam kaidah yang keempat ini, kaidah yang terakhir, beliau rahimahullahu taala ya akan menyebutkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin ya terdahulu dengan orang-orang musyrikin yang sekarang itu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Ya, memiliki perbedaan yang sangat jauh. Ya, kata beliau rahimahullah bahwasanya musyriki zamanina, ya orang-orang musyrikin yang ada di zaman kita, ya di zaman beliau maksudnya rahimahullahu taala, aghladu syirkan minal awwalin, yaitu lebih kental kesyirikan mereka daripada orang-orang musyrikin yang terdahulu. Iya, beliau menyebutkan satu perbedaan. Iya, dan sebagian yang lain menyebutkan beberapa perbedaan antara syirik orang-orang terdahulu dengan kesyirikan orang-orang yang setelah mereka. Qala li'anna al-awwalin yusyrikuna fi ar-raha wa yukhlisuna fi syiddah. Iya, ini contoh yang beliau bawakan. Dan ini termasuk satu perbedaan antara musyrikin yang terdahulu dengan musyrikin pada zaman beliau dan juga zaman setelah beliau rahimahullahu taala. Orang-orang musyrikin yang terdahulu kata beliau yusyrikuna fir raha. Ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di saat dan ketika mereka berada di dalam keadaan lapang. Iya, ketika senang. Iya, ketika mereka berada di dalam suatu kenikmatan. Iya, tidak berada di dalam kegentingan. Ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memperuntukkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yukhlisuna fi syiddah. Ya, akan tapi mereka ketika mereka di dalam kegentingan, ya mereka di dalam kesulitan, ya di dalam bahaya, ya mereka yukhlisun, itu mereka memurnikan, ya mereka berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya suatu fitrah. Iya, mereka tahu bahwasanya tidak ada dan tidak akan mampu menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini tentunya suatu perkara yang terpuji sebenarnya. Iya, ketika mereka genting, mereka berdoa dan mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, orang-orang musyrikin, iya, ketika mereka kembali ke daratan, mereka kembali kepada kenikmatan, kelapangan, ya mereka pun kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ya mereka pun dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan ya mereka pun ya masih orang-orang musyrikin meskipun mereka mengikhlaskan peribadahan di saat genting. Iya, sehingga ini perbedaannya. Orang-orang musyrikin terdahulu ketika sangat berada di keadaan lapang, di benar berada di dalam suatu kenikmatan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berada di dalam keadaan genting, di dalam keadaan ya kesulitan, mereka mengikhlaskan, memurnikan peribadahan dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha'i wa syiddah. Iya, tapi kata beliau adapun musyrikin yang terdapat di zaman kita. Iya, di zaman beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau syirkuhum daimun fir raha'i wa syiddah, kesyirikan mereka terus, iya tetap, baik dalam keadaan ar-raha lapang, iya berada di dalam keadaan kenikmatan, qala wa syiddah, iya maupun ketika mereka genting, iya menam maupun ketika mereka dalam keadaan tertimpa kesulitan dan juga kesempitan, tetap mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan tentunya ditambah lagi kalau orang-orang musyrikin zaman sekarang, iya ketika mereka di saat genting, iya di saat mereka tertimpa kesulitan dan terancam dengan suatu bahaya, iya kesyirikan mereka pun bertambah. Iya, kesyirikan mereka bertambah. Iya, ketika terjadi bencana, mereka mendengar iya di suatu negara mana, di suatu tempat terjadi bencana, iya mereka iya dalam rangka ingin menangkal bencana dan bahaya yang mengancam mereka, iya mereka sembahkan sesajen-sesajen, iya mereka sembahkan iya kesyirikan-kesyirikan dan yang lainnya. Ini menunjukkan kesyirikan mereka asyad dan juga lebih aghlab daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Iya, sehingga ini menunjukkan tentunya apa? Nijahlihim, tentunya menunjukkan kebodohan mereka, kebodohan mereka dan mereka tidak memiliki ilmu sehingga mereka pun iya ketika dalam keadaan genting malah bertambah kesyirikan mereka. Dan ini pun terjadi ketika iya atau terjadi pada orang-orang sufi ya. Ya pada orang-orang sufi ya sebagaimana dikisahkan dalam ya kitab-kitab mereka. Ya ketika mereka terjadi atau tertimpa suatu musibah, ya tertimpa suatu ya apa namanya mara bahaya, ya yang mereka seru, yang mereka panggil adalah orang-orang yang ya mereka anggap soleh, ya Ibnu Alwan, Abu Thair dan juga tokoh-tokoh yang lain yang mereka anggap sebagai ya penyelamat mereka, Ibnu Arabi atau ya siapa lagi tokoh-tokoh orang-orang sufi ya, sehingga ini menunjukkan bahwasanya iya mereka ketika berada di dalam kesulitan ya kesyirikan mereka bertambah dan ini tentunya karena kebodohan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dalilu qauluhu taala, ya ini satu perbedaan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dalil bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu mereka ketika berada di dalam keadaan nikmat, ya berada di dalam kelapangan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka ya tertimpa kesulitan, tertimpa kepada ya keadaan yang genting, mereka mengikhlaskan peribadahan dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud din." Ya, apabila mereka orang-orang musyrikin mereka iya apa namanya berada di atas al-fulk, yaitu berada di atas perahu, iya mereka menaiki perahu berada di tengah-tengah lautan, iya diombang-ambing oleh ombak, apa yang mereka lakukan? Iya, karena mereka tahu mereka dalam keadaan genting dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah, dan mereka pun lupa kepada sesembahan-sesembahan mereka. Iya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam surat Al-Isra. Iya, dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih jelas ketika dalam keadaan genting mereka lupa terhadap sesembahan-sembahan mereka yang mereka sembah ketika mereka berada di daratan. Iya, mereka hanya teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud din." Mereka berdoa kepada Allah, bernama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dia dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Iya, tanpa tidak mengikutkan sesembahan-sembahan mereka, tidak menyeru kepada iya Al-Lat atau Al-Uzza atau sesembahan-sembahan mereka yang lainnya, para malaikat, iya tidak. Ya mereka tidak menyeru sesembahan-sembahan tersebut. Akan tapi yang mereka seru adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini tentunya sesuatu perkara yang sebenarnya mereka sudah iya, di fitrah di atas perkara tersebut. Iya, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari musibah tersebut dan juga dari bencana tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Tapi tatkala naam mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, ke daratan, "Idza hum yusyrikun." Iya, ternyata mereka pun kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Iya, mencela perbuatan orang-orang musyrikin yang ketika mereka dalam keadaan nikmat mereka menyekutukan Allah. Iya, ketika mereka dalam keadaan genting mereka mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan di saat mereka tertimpa iya musibah atau bencana. Iya, karena mereka ketika sudah selamat dari bahaya tersebut mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini satu perbedaan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan ada beberapa perbedaan lain yang disebutkan oleh iya para ulama, dan insyaallah kita cukupkan dengan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Naam, ini mungkin yang terakhir, wallahu a'lam bissawab. Iya, subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.